طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إخوة الكرام، عزني الله وإياكم. إن شاء الله di kesempatan malam hari ini kita akan memulai pelajaran ilmu nahwu. Penting diketahui bersama, yang namanya ilmu nahwu itu adalah ilmu alat yang akan mengantarkan kita tentunya untuk memahami Alkitab was-Sunnah, memahami Al-Quran dan juga Sunnah, yaitu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. InsyaAllah, sehingga dengan kita belajar ilmu nahwu, kita pun terbantu dalam memahami ilmu-ilmu yang lainnya, di mana kita sebelumnya belajar ilmu tafsir, usul fi tafsir. Tentunya jika kita ingin membaca secara pribadi, ada di sana ilmu pondasinya, ilmu alatnya lagi. Salah satunya ilmu nahwu. Baik, fa barakallahu fikum. Perlu diketahui juga, ilmu nahwu ini adalah induk dari ilmu bahasa Arab. Karena memang secara ilmu bahasa Arab itu memiliki banyak cabang. Sekitar 10 sampai 12 cabang. Nah, induknya yang paling utama adalah salah satunya ilmu nahwu ini. Ilmu nahwu dan juga sorof. Sehingga nanti ke depannya insya Allah kita akan mempelajari serta mendapatkan, mendulang istilah-istilah baru yang mungkin sebelumnya kita belum pernah dapat. Mungkin di antara antum juga ada yang memang sudah pernah melewatinya. Yakin labas. Kita di sini belajar bersama. Kita mulai dari awal lagi. Dari titik nol lagi. Sebagai bentuk murojaah kita bersama. Barakallahu fikum. Jadi yang ana ingin tekankan, bagi antum yang sudah pernah melewati, perlu adanya kegigihan serta kesabaran dalam belajar ilmu nahwu ini. Dimana bagi antum yang sudah pernah belajar, tentunya lebih paham. Orang yang sudah pernah belajar pun terkadang sering lupa atau salah paham. Apalagi yang belum pernah sama-sama sekali menyentuh ilmu nahwu ini. Jadi kita harus sesuaikan. Di kesempatan kali ini kita pukul rata, kita sapu rata. Semuanya mulai dari nol. Sehingga antum yang sudah pernah melewati, kita ulang kembali, kita merujuk kembali. Baik, barakallahu fikum. Kalau begitu sekarang kita mulai dari halaman 12. Halaman 12. Perlu antum pelajari juga bahwasanya dalam mempelajari ilmu bahasa Arab guna lebih mudah kita mempraktekkan, itu perlu antum mencatat setiap harokat yang ada di buku. Setiap huruf harus ada harokatnya. Makanya ana bilang tadi perlu adanya kegigihan, perlu adanya kesabaran. Karena berapa banyak itu huruf di buku, kita harus semua harokatnya. Barakallahu fikum. Kita mulai dari halaman yang ke-12. Baik, berkata al-muallif di situ. Muqaddamatun fi ilmin nahwi. Muqaddamatun fi ilmi an-nahwi. Muqaddimah artinya kata pengantar atau pembuka. Ini sekilas tentang ilmu nahwu, seperti itu maknanya. I'lam annahu yanbagi. Annahu yanbagi likulli syari'in fi fannin minal fununi. Fi fannin minal fununi. An yatasawwarahu. An yatasawwarahu wa yu'arrifahu. Baik. Nah. Wa yu'arrifahu qabla asyuru'i fihi. Titik. Qabla asyuru'i fihi. Baik, ini anda artikan mungkin sekiranya tidak perlu antum tulis artinya, karena kita yang pertama harus fokus terhadap bacaan dan juga harokat yang ada pada kitab, sehingga mungkin artinya dikesampingkan terlebih dahulu. Anda artikan, ketahuilah bahwasanya sudah sepantasnya bagi seorang yang ingin memulai membuka satu cabang dari cabang-cabang ilmu, sepatutnya ia memberikan gambaran dan definisi sebelum memulai cabang ilmu tersebut. Baik, itu artinya satu kalimat itu. Liyakuna ala basiratin fihi. Liyakuna ala basiratin fihi. Wa illa lam yantafi' bihi. Wa illa lam yantafi' bihi. Wa yahsulu at-tasawwuru. Wa yahsulu at-tasawwuru bima'rifati umurin. Bima'rifati umurin. Sampai di situ dulu. Kita lanjutkan. Jadi sebelumnya disebutkan bahwasanya seorang jika ingin memulai pada suatu ilmu harus menggambarkan dan juga memberikan definisi. Mengapa? Liyakuna ala basiratin fihi, agar ia memulai ilmu tersebut di atas basirah, cahaya ilmu. Wa illa lam yantafi' bihi. Kalau misalnya tidak seperti itu, artinya dia tidak memberikan gambaran serta definisi, lam yantafi' bihi, seorang tidak akan ada yang bisa mengambil manfaat dari cabang ilmu itu. Wa yahsulut tasawwur, penggambaran itu akan tersampai, akan tercapai, bisa tergambarkan bima'rifati umurin, dengan mengetahui beberapa perkara. Minha Ta'rifuhu. Wa maudu'uhu. Wa samaratuhu. Wa syarafuhu. Wa nisbatuhu. Wa wadi'uhu. Wa hukmuhu. Wa wadi'uhu. Wadi'uhu. Wa hukmuhu. Baik, beberapa perkara tersebut. Minha, diantaranya. Ta'rifuhu. Itu definisinya sendiri. Wa maudu'uhu. Pembahasan. Apa yang dibahas dalam ilmu nahwu. Maksudnya seperti itu. Wa samaratuhu. Buah dari mempelajari. Hasil dari mempelajari ilmu nahwu. Wa syarafuhu, kemuliaan yang didulang ketika mempelajari ilmu tersebut. Wa nisbatuhu, penyandaran ilmu nahwu. Maksudnya dia termasuk dan tergolong dari ilmu apa? Dari ilmu mana? Wa wadi'uhu, orang yang pertama kali meletakkan ilmu nahwu itu. Wa hukmuhu, hukum mempelajari ilmu nahwu tersebut. Nah, ini satu baris ini sebelum kita memulai masuk mempelajari ilmu, salah satunya di sini ilmu nahwu ataupun ilmu-ilmu yang lainnya, harus kita mengetahui beberapa perkara ini. Secara definisi, secara pembahasan, buah, kemuliaan, nisbatnya kemana ilmu ini, orang yang pertama kali meletakkan ilmu tersebut, dan hukum mempelajari ilmu tersebut, apa hukumnya. Tab yang pertama, fata'rifuhu lugatan. Fata'rifuhu lugatan yutlaku ala ma'anin kathiratin. Yutlaku ala ma'anin kathiratin. Definisi ilmu nahwu secara etimolog bahasa itu diitlakkan terhadap banyak makna, banyak arti. Minha, di antara makna-makna tersebut, yang pertama, al-qasdu. Al-qasdu. Ini arah, tujuan. Al-qasdu itu arah atau tujuan. Takulu, takulu nahautu jihata Zaidin. Takulu nahautu jihata Zaidin. Ai qasadtuha. Misalnya, engkau mengatakan nahautu jihata Zaidin. Aku menghadap ke arah Zaid. Ai qasadtuha, yakni berhadapan dengannya. Itu makna dari kata nahwu. Nahwu itu ada beberapa makna, yang pertama ini diantaranya. Al-qasdu. Makanya sering kita dapati ilmu bahasa Arab kadang menggunakan satu kata, tapi banyak bisa diartikan. Nah, dari kita bisa tahu artinya ketika tentunya kita banyak menelaah buku-buku para ulama, sehingga kita tahu, paham, oh maknanya seperti ini. Buku depan. Yang kedua, al-mithlu. Ini semisal. Sama persis. Takulu Zaidun nahwu Aliyin. Ai mithluhu. Shibuhuhu. Sama. Al-mithlu. Contohnya, engkau katakan Zaid sama dengan Ali. Sama persis seperti Ali. Nah, pakai kata nahwu kan? Banyak artinya nahwu itu. Nahwu di sini arti yang kedua seperti, semisal, sama persis. Dan yang ketiga al-miqdaru. Al-miqdaru. Al-miqdaru artinya kadar atau perkiraan. Contoh, engkau katakan indi nahwu alfin. Ai qadru alfin. Aku punya uang 1000. Alf 1000. Ya, aku punya ya sekedar 1000 saja. Atau kira-kira uangku kurang lebih 1000. Seperti itu. Oke, kemudian wal ma'nal awwalu aktsaruha wa adhharuha. Wal ma'nal awwalu aktsaruha wa adhharuha. Nah, makna yang pertama itu makna yang paling sering nampak dan paling banyak digunakan. Ini makna al-qasdu. Baik, itu nahwu secara definisi bahasanya. Wastilahan, adapun dari sisi istilah, ilmun biusulin mustanbatatin. Ilmun biusulin mustanbatatin min kalamil arabi. Batatin min kalamil arabi. Yu'rafu biha ahwalu. Yu'rafu biha ahwalu awakhiril kalimi. Awakhiril kalimi. I'raban wa binaan. Ilmun biusulin mustanbatatin min kalamil arab, yakni secara istilah ilmu nahwu adalah ilmu yang diambil dari kalamnya orang Arab. Mustanbato itu dikeluarkan atau diambil, yang mana dengannya akan diketahui kondisi akhir dari suatu kalimat, baik secara i'rab maupun bina. Nah, ini kalimat baru lagi nih. I'raban wa binaan itu sulit untuk didefinisikan secara bahasa Indonesia. Jadi kita akan tahu setelah nanti melewati beberapa bab. Yang kita harus paham, kita harus hafal i'raban wa binaan. Kata i'rab dan bina. Cukup sampai di situ dulu. Nah, maksudnya dengan ilmu nahwu ini kita mengetahui kondisi akhir suatu kata. Akhir suatu kata maksudnya kondisinya itu yang dimaksud adalah harokat. Contoh, kita ambil contoh ringan seperti kitabu Muhammad. Kalau misalnya kita tidak belajar ilmu nahwu, kayak gini, gundul harokat. kita tidak tahu apa bacanya. Jangan sampai nanti kita sembarang baca. Sembarang baca maka sembarang pula artinya nanti. Nah, dengan mempelajari ilmu ini, barakallahu fikum, di sini kita akan tahu keadaan akhir dari suatu kalimat, dari satu kata. Maksudnya harokat akhirnya sini apa? Dari satu kata ini, harokat akhirnya apa? Dari satu kata ini, harokat akhirnya apa? Dari sini kita tahu. Di sini kitabu Muhammadin. Ah, in. Dengan mempelajari ilmu nahwu tentunya nanti kita akan tahu kenapa alasannya di sini kasroh, sedangkan di sini dhamma. Kenapa tidak kitabu Muhammadun saja? Sama-sama dhamma. Itu guna mempelajari ilmu nahwu seperti ini. Mempelajari, mengetahui tentang keadaan, yakni harokat akhir dari suatu kata. Berbeda halnya dengan ilmu sorof. Kalau ilmu sorof itu kita mempelajari tentang kondisi harokat di pertengahan kata. Tapi itu berkaitan dengan af'al, dengan fi'il-fi'il, dengan isim-isim masdar, dengan masdar. Ini kita pada ilmu ini nahwu hanya mengetahui, biar ingin tahu, biar bisa tahu harokat atau keadaan akhir suatu kata. Mengapa dia kasroh, mengapa dia dhamma, mengapa dia fathah, baik secara i'rab maupun bina. Jelas? Nam, wa mawdu'uhu. Kemudian pembahasan pada ilmu nahwu ini. Al-kalimatul arabiyyatu min haitsu yubhasu an ahwali awakhiriha min jihatil i'rabi wal bina. Ayat ini an ahwali awakhiriha min jihatil i'rabi wal bina. Min jihatil i'rabi wal bina. Ini kurang lebih sama yang barusan kita lewati penyebutannya. Pembahasan dalam ilmu nahwu, ini pembahasan tentang kata-kata di dalam bahasa Arab dari sisi mempelajari bagaimana kondisi akhir suatu kata tersebut, baik secara i'rab maupun bina. Itu pembahasannya. Baik, buah sama rotuhu, buah yang dihasilkan, buah yang muncul, yang tumbuh ketika kita mempelajari ilmu bahasa Arab itu, ilmu nahwu. Saunul lisani anil khotoi. Saunul lisani anil khotoi. Buah sama rotuhu. Saunul lisani anil khotoi. Fil kalami wal isti'anati bihi wal isti'anati bihi ala fahmi ma'anil kitabi was sunnati ala fahmi ma'anil kitabi was sunnati was sunnati wa mukhatabatul arabi wa mukhatabatil arabi wa mukhatabatil arabi ba'dihim ba'dhan Nah, ilmu yang kita dapat ketika mempelajari ilmu nahwu yakni menjaga lisan dari kesalahan dalam pengucapan supaya tidak salah membaca. Wal isti'anati, juga menjaga lisan kita supaya tidak salah mengucapkan harokat, juga dapat membantu kita dalam memahami makna Al-Quran dan Sunnah, dan juga membantu kita dalam memahami pembicaraan orang Arab. Mukhatabah itu pembicaraan. Kita paham mereka sedang membahas perkara apa. Kita akan paham jika kita tahu ilmu nahwu. Tentunya tidak terlepas dari mengetahui bahasa Arab juga, mengetahui arti-arti dalam bahasa Arab. Baik, itu buah yang kita petik ketika mempelajari ilmu nahwu. Menjaga supaya tidak salah membaca, juga dapat membantu kita lebih mudah, lebih enteng memahami arti, makna Al-Quran dan Sunnah, dan juga kita paham pembicaraan orang Arab satu dan yang lain. Ba'dihim ba'du, satu sama lain. Wa syarafuhu, kemuliaan mempelajari ilmu nahwu. Bisyarafi samaratihi, kemuliaannya sama seperti buah yang didapatkan. Mulia orang ketika mempelajari ilmu nahwu karena dia terjaga dari suatu kesalahan dalam mengucapkan kalamnya orang Arab. Bisyarafi samaratihi. Ini yang biasa disebut dengan istilah syaraful ilmi bisyarafi ma'lumihi. Kemuliaan suatu ilmu itu bisa diketahui dengan apa yang dipelajari. Jika kita mempelajari ilmu Al-Quran, tentu kemuliaannya kita mendapatkan kemuliaan dari Al-Quran. Nah, ini kita belajar ilmu alat untuk memahami Al-Quran dan juga Sunnah. Baik. Nisbatuhu, kemudian penisbatan, penyandaran. Ilmu nahwu ini tergolong ilmu apa? Ilmu yang mana? Huwa minal ulumil arabiyyati. Minal ulumil arabiyyati. Wahiya ithna asyara ilman. Wahia isna asyara ilman. Jadi penyandaran ilmu nahwu ini adalah merupakan ilmu bahasa Arab. Tentunya ilmu nahwu adalah ilmu bahasa Arab. Wahia isna asyara ilman, di mana ilmu bahasa Arab ini memiliki 12 cabang ilmu. Nah, yang kita tahu baru satu ini kan, baru istilah nahwu. Di sana sebenarnya ada banyak, ada 12 cabang dalam ilmu bahasa Arab ini, baru mempelajari bahasanya saja. Tentunya di sana ada ilmu nahwu, ada yang disebut dengan ilmu sorof, ada yang disebut dengan ilmu balagoh, ada pula yang disebut dengan ilmu syair untuk para penyair, dan ilmu-ilmu lainnya. Namun yang perlu diketahui, barakallahu fikum, inti dari ilmu bahasa Arab, induknya, pondasinya yang paling utama adalah ilmu nahwu dan sorof. Jadi ini yang harus kita dalami, harus kita pelajari secara mendalam. Taib wawadi'uhu, orang yang pertama kali meletakkan ilmu Arab, ilmu nahwu, al-mashhuru anna awwala man wada'ahu anna awwala man wada'ahu Abul Aswadi Ad-Du'ali. Abul Aswadi Ad-Du'ali rahimahullah. Bi amri Amiril Mukminin Ali ibni Abi Talib. Baik, jadi orang yang pertama kali mengadakan, meletakkan ilmu nahwu yang terkenal bahwasanya yang pertama kali meletakkan ilmu nahwu ini itu beliau itu Abul Aswad namanya. Abul Aswad Ad-Du'ali atas perintah Amirul Mukminin yaitu Ali bin Abi Thalib. Jadi Abul Aswad Ad-Du'ali diperintah mendapatkan mandat dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib untuk mengadakan, meletakkan serta membuat ilmu nahwu. Namun ini yang terkenal, yang masyhur di kalangan thalabah. Namun tidak tahu secara pastinya siapa karena tidak datang sanad yang menyebutkan bahwasanya beliaulah yang pertama kali meletakkan. Namun memang yang terkenal beliau ini, Abul Aswad Ad-Du'ali. Namun secara sanad tidak ada sanad yang sahihah menyebutkan tentang beliau. Karena di situ disebutkan wa inna ma qultu al-masyhuru, namun memang aku sebutkan al-masyhur, walam aqul awwalu man wada'ahu, aku tidak sama sekali mengatakan memang yang pertama kali meletakkannya. Sengaja aku katakan ada kata al-masyhur, yang terkenal, yang tersebar, Abul Aswad Ad-Du'ali. Li'annahu lam yujadu, lam yujad, li'annahu lam yujad sanadun sahihun. Li'annahu lam yujad sanadun sahihun yanussu ala dhalika. Sahihun yanussu ala dhalika. Karena memang tidak ada didapati sanad yang sahih, sanad yang benar yang bernas tentang hal tersebut. Dan kemudian perkara yang terakhir, wa hukmuhu, hukum mempelajari ilmu nahwu. Al-wujubul kifai, wajib kifayah. Fardu kifayah. Maksudnya wajib kifayah kan ya wajib dalam kadar, dalam konteks mencukupi. Jika sudah ada orang yang mempelajarinya dan itu cukup, maka gugur kewajiban atas yang lainnya. Beda halnya dengan sholat, itu disebut dengan fardu ain. Semua orang wajib melaksanakan sholat. Nah ini belajar ilmu nahwu fardu kifayah, ini sebagian orang saja. Nah tapi waqad yata'ayyanu ala ba'din duna ba'd, duna ba'din. Waqad yata'ayyanu ala ba'din duna ba'din. Ala ba'din duna ba'din. Namun hukumnya menjadi wajib ain atas sebagian orang. Nah, bisa jadi wajib ain, tapi atas sebagian orang saja. Seperti apa wajibnya ini? Orang yang bagaimana wajib mempelajari ilmu nahwu? Kaman arada tafsirul Qur'anil azimi masalan. Kaman arada tafsirul Qur'anil azimi masalan. Seperti orang yang ingin mengetahui tafsir Al-Qur'anul Azim. Contohnya misalnya. Nah, seperti itu kan. Barakallahu'alaikum. Jadi kita semuanya ini semua mempelajari ilmu tafsir, maka hukum mempelajari ilmu nahwu bagi kita adalah wajib ain. Sudah berubah hukumnya jika itu pada kita. Jika pada orang awam, ya memang hukumnya fardu kifayah. Tapi bagi kita, seorang penuntut ilmu, seorang talibul ilmi, khususnya salafiyun, tentunya hukumnya menjadi fardu ain. Jika ingin mendalami ilmu tafsir Al-Quran, semisal. Toh juga mempelajari ilmu Arab itu sendiri harus pakai ilmu nahwu. Baik, barakallahu fikum. Baik, sampai di situ kita selesai pada muqaddimah tentang ilmu nahwu. Sekarang kita akan masuk pertama kali pada intinya, pada ilmu nahwu. Buka halaman setelahnya, halaman 14. Ta'riful kalami. Ta'riful kalam. Ta'rif, definisi suatu kalam. Qala al-musannifu rahimahullah. Qala al-musannifu rahimahullah, berkata sang penyusun kitab, Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Baik, sampai di situ. Kemudian kita agak lompat sedikit. Buka halaman 16. Nah, ajza'ul kalam dapat. Nah, di situ. Qala wa aqsamuhu thalathatun. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Kita tulis ya. Qala al-musannif rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu wa al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil-wad'i. Kalau misalnya sudah belajar nahwu, tidak usah lagi tulis harokatnya. Sudah bisa baca sendiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu wa al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil-wad'i. Ini paragraf yang pertama. Kemudian wa aqsamuhu thalathatun. Ini ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li makna. Nah, kita artikan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu, yang namanya al-kalam itu adalah lafad. Tulis artinya ya. Lafad al-murakkab, yang tersusun. Lafad yang tersusun. Al-mufidu, yang memberikan faedah. Bil-wad'i, sesuai peletakan orang Arab. Sesuai peletakan orang Arab. Wa aqsamuhu, maksudnya aqsamu al-kalam. Nah, pembagian al-kalam itu ada tiga macam. Ismun, fi'il, wa harf. Ja'a li makna. Dan pembagiannya ada tiga, isim, fi'il, dan huruf yang datang dengan makna tertentu. Oke, nanti kita akan mulai menjabarkan, mencarah paragraf per paragraf ini. Sekiranya ada PR buat antum semua, hafalkan dua paragraf ini. Sahal insya Allah, mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Wa aqsamuhu thalathatun. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Baik. Sampai di sini kita berikan tugas PR hafalkan dua paragraf itu saja. Ta'riful kalam dan ajza'ul kalam. Definisi serta pembagian al-kalam. Baik, sekiranya sampai di sini dulu pertemuan kita di malam hari ini. Kita mulai sedikit demi sedikit, syai'an fa syai'an. Kita lebih memilih untuk tadrij, memilih yang namanya proses dan tahap, sehingga bisa menancap dengan kokoh dan kuat di hati dan pikiran kita ilmu nahwu ini. Sedikit faedah yang namanya belajar ilmu nahwu itu sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, jika nanti kedepannya kita agak merasa susah dan sulit, mereka menggambarkan belajar ilmu nahwu itu bagaikan rumah yang berpintu besi, rumah kayu yang berpintu besi. Memang keras dan sulit untuk dibuka, namun ketika sudah masuk di dalam rumah tersebut, kita pun merasa enak, dingin, kita pun paham. Demikianlah ibarat belajar ilmu. Jadi memang harus sabar, harus telaten, harus gigih, dan konsisten, continue. Di sini kesempatan kita seminggu baru satu kali. Jika memang ada kesempatan yang lain, insya Allah bakal kita adakan. Karena yang namanya belajar ilmu nahwu ini harus banyak dan harus terus menerus. Kalau misalnya cuma seminggu sekali, itu nanti terputus-putus. Antum sudah pernah hafal, antum hafal, tapi ketika mau masuk lupa, akhirnya hafalnya ketika menghafalnya ketika mau masuk lagi. Itu akan membuat ilmu kita putus-putus. Lah, jangan seperti itu. Nanti insya Allah kita rembukan lagi kapan waktu yang enak dan sesuai untuk belajar ilmu nahwu. Juga sekedar bocoran untuk antum semua, target kita mempelajari ilmu nahwu ini tentunya utama dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Namun kita pun harus mengaplikasikannya, mempraktekannya, sehingga jadi ketika sudah kita nanti mempelajari ilmu nahwu, mungkin di pertengahan kita akan juga mempelajari baca kitab, mutolaatul kitab, sehingga jalannya bersamaan. Seiring dengan mempelajarinya materi ilmu nahwu, seiring juga kita mempraktekannya, sehingga kita bisa mencapai puncak paham betul itu secara bersamaan, mempelajari materi dan sudah mengaplikasikan. Karena memang beda ya ikhwan, jika mau dibandingkan seorang yang belajar ilmu nahwu satu tahun full namun dia tidak ada prakteknya, dengan orang yang mempelajari sedikit-sedikit namun dia juga dengan praktek, dengan aplikasi, itu nanti beda hasilnya. Lebih baik dan jauh lebih baik orang yang sudah mengaplikasikannya terlebih dahulu. Baik, barakallahu fikum. Fabihadza intahaina. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.